Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله حاضرين yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan sebelumnya kita telah selesai membahas tentang rukun-rukun iman, ya. Untuk malam hari ini saya belum menentukan kitab apa yang akan kita pelajari, tema apa yang akan kita pelajari setelah kita membahas tentang rukun-rukun iman tersebut. Barangkali nanti bisa diperbincangkan setelah ini. Barangkali ada ide-ide dari bapak-bapak, dari teman-teman semuanya, sehingga mungkin pertemuan berikutnya bisa kita cari tema yang sesuai. Untuk malam hari ini, nasihat umum, ya, atau tema umum untuk mengisi antara materi yang telah selesai dan yang akan kita bahas insyaallah, yaitu mungkin kita sedikit mengingatkan diri kita semua untuk semangat dalam mengajak kepada kebaikan-kebaikan, atau dengan kata lain berdakwah, menyadarkan orang, dan juga dengan kata lain amar ma'ruf dan nahi mungkar, ya. Mengingat bahwa kita hidup di suatu masa yang kondisinya sangat memprihatinkan, dan seperti yang kita ketahui banyak sekali hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Nabi kita Muhammad SAW dalam bab akidah maupun ibadah, apalagi juga bab muamalah, ya. Sementara kalau kita semuanya tidak punya perhatian besar untuk mengajak kepada kebaikan-kebaikan, maka tentu kondisi yang kurang baik akan semakin kurang baik. Tapi kalau kita berusaha, maka semoga bisa punya pengaruh baik. Dan Allah Azza wa Jal yang menentukan, hanya kita punya usaha, ya. Paling tidaknya kita mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari yang tidak baik, itu sudah menjadi alasan bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, ya. Hasil itu urusan Allah, namun yang penting usaha kita. Dalam kisah Bani Israel, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-A'raf وإذ قالت أمة أو طائفة منهم لما تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يرجعون. Pada kejadian itu yang disebutkan dalam ayat, bahwa di tengah-tengah Bani Israel ketika itu ada pelanggaran-pelanggaran agama. Namun orang-orang yang sudah melakukan pelanggaran ini sudah sangat sulit diharapkan untuk kembali kepada kebaikan. Ya. Sehingga hampir-hampir sebagian itu putus asa. Namun tetap sebagian yang lain berusaha untuk apa? Untuk mengingatkan, untuk mengajak. Akhirnya disebutkan kisah ini dalam ayat bahwa sekelompok dari mereka mengatakan kepada yang lain, lima ta'idhuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Kenapa kalian masih saja menasihati suatu kaum yang Allah akan menghancurkan mereka, mengazab mereka, atau Allah akan memberikan azab kepada mereka, azab yang pedih. Ya, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadida. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa kelompok yang ini yang mengatakan dan bertanya ini hampir-hampir putus asa. Mereka itu sudah percuma saja kita beritahu, percuma saja mereka diingatkan. Mereka sudah tinggal nunggu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian masih nasihati mereka terus? Apa jawab mereka yang tetap berusaha memberikan nasihat? Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yarji'un. Ya, ini sebagai alasan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelak bila Allah bertanya, kenapa kalian diam saja? Kami bisa menjawab bahwa kami berusaha. Ma'dziratan ila rabbikum, nanti punya alasan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa la'allahum yarji'un, dan mudah-mudahan mereka juga ada yang mau kembali. Iya. Falamma nasu ma dzukiru bi, ketika mereka melupakan apa yang diingatkan, ya, akhirnya Allah Azza wa Jalla mengazab mereka. Nah, Allah Azza wa Jalla kemudian menyebutkan anjayna alladhina yanhauna anistu, kami selamatkan, ya, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari kemungkaran itu. Jadi ketika memang terjadinya adalah azab dari Allah kepada mereka, memang mereka sudah tinggal nunggu azab dan Allah azab mereka, namun kaum yang berusaha menasihati akhirnya diselamatkan oleh Allah dari azab tersebut. Ya. Terus bagaimana dengan yang sudah hampir putus asa tadi? Allah enggak menyebutkan di sini. Jadi di sini ada tiga golongan, ya kan? Golongan yang sudah ahli maksiat, ahli melanggar hukum agama. Golongan yang hampir putus asa. Kemudian golongan yang masih berusaha memberikan nasihat-nasihat. Ya. Ketika datang azab Allah Subhanahu wa taala, golongan yang ahli maksiat ini jelas sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, diazab. Golongan yang memberikan nasihat, ya, Allah selamatkan. Golongan yang hampir putus asa tadi, Allah enggak menyebutkan nasib mereka di dalam ayat tersebut. Ya, walaupun kemudian sebagian orang mengatakan mereka juga termasuk yang diselamatkan oleh Allah karena mereka orang-orang yang soleh, hanya saja tadi sudah merasa tidak berfaedah kalau memberikan nasihat kepada mereka. Namun yang perlu kita ambil sebagai pelajaran di sini bahwa Allah Azza wa Jalla enggak menyebut dalam Al-Qur'an keselamatan mereka. Artinya bahwa tetap yang lebih utama adalah yang berusaha untuk apa? Untuk memberikan nasihat, bimbingan, ya, atau apa sajalah yang intinya adalah mengajak kepada kebaikan. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, inilah pentingnya kita berusaha terus, ya, sebisa mungkin kepada siapa yang bisa kita berikan nasihat itu kepadanya. Mungkin saudara-saudara kita, kalau memang memungkinkan, karena awal-awal yang didakwahi, diajak Nabi itu ya keluarga dulu sebelum yang lain, ya kan. Pertama kali Nabi mengajak itu ya keluarga-keluarga dekat dulu. Dan itu yang disebutkan dalam ayat wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berikan peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ya. Nabi kumpulkan keluarga besarnya, Nabi terangkan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Sekalipun akhirnya orang-orang tidak beriman, namun kan sudah ada usaha dari memulai dengan apa? Keluarga dekat. Nah, ketika ternyata dari keluarga tidak menerima, ya, Nabi juga tetap berusaha ke teman-teman. Dari keluarga waktu itu hanya 1-2 istri beliau, Khadijah, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian sekian waktu berikutnya Hamzah, namun ini cukup lama, ya. Tapi keluarga besar yang lain, ya seperti kita tahu, tidak menerima, bahkan sebagiannya menjadi musuh yang kuat, ya. Abu Jahal, Abu Lahab itu paman yang sangat dekat dengan Nabi. Abu Jahal sudah jauh, tapi ya masih keluarga, dan mereka menjadi penentang-penentang berat, ya. Dari teman-teman Nabi berusaha dan dapat sebagian, seperti Abu Bakar As-Siddiq itu terhitung teman, ya kan. Abu Bakar mengajak Utsman, ya, Talhah dan seterusnya. Nah, artinya di sini Nabi SAW ya berusaha menyampaikan dakwah Islam ini kepada orang-orang terdekat, walaupun tadi namanya hasil Allah Azza wa Jalla yang menentukan. Ya, ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Tapi Allah melihat usahanya, kan? Allah Azza wa Jalla mengatakan in 'alaika illal balagh. Tiada kewajiban atas engkau kecuali menyampaikan. Jadi yang penting menyampaikannya. Ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam sejarah atau sirah Nabi, sejarah kehidupan beliau, Nabi ketika musim haji menawarkan dirinya berdakwah kepada kabilah-kabilah Arab. Kenapa sampai seperti itu? Ya karena tadi keluarga sendiri sudah susah, ya. Hanya sebagian saja yang mau nurut, yang mau tunduk kepada Islam. Sampai Nabi katakan ke kabilah-kabilah yang haji ketika itu, ala rajulun yahmiluni ila qaumihi fa inna quraishan mana'uni an uballigha kalam rabbi. Apakah ada di antara kalian orang yang mau membawa saya ke kaumnya, ya? Fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha kalam rabbi. Karena orang-orang Quraisy sudah menghalangi saya untuk menyampaikan kalam Allah, Al-Quranul Karim. Ini sampai seperti itu. Itu pun ternyata tidak ada. Bayangkan, ya. Beratnya dakwah Rasulullah SAW. Ya, mereka tidak bisa menghargai nilai, ya, seorang Nabi, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jal, sampai menawarkan diri beliau untuk dibawa ke kaumnya yang enggak ada yang mau. Namun beliau tidak, ya, tidak putus asa, terus berdakwah dengan penuh keyakinan pasti, ya, kemenangan akan didapatkan, pertolongan akan diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja waktunya kapan, Allah yang lebih tahu. Tidak putus asa sampai pada akhirnya kemana, ke Taif. Dakwah di Taif ini sudah di luar Mekah, ya. Sudah di luar Mekah, jelas di luar keluarga besar beliau Quraisy. Sudah ke kabilah yang lain di Taif sana, beliau datang ke sana. Tapi ya ternyata ditolak juga. Bahkan di Taif itu penolakannya sangat keras, ya. Ada beberapa riwayat yang, walaupun secara riwayat ada kelemahan, namun disebutkan dalam buku-buku sejarah itu, sampai mereka mengerahkan anak-anak, budak-budak untuk melempari Nabi. Artinya bukan sekedar kejahatan, tapi kejahatan plus penghinaan, ya kan? Yang lempari anak-anak, ya kan? Kalau yang lempari tua-tua kan, ya ini kejahatan murni. Tapi anak-anak sama budak-budak yang disuruh melempari. Sampai-sampai Nabi pernah suatu saat ditanya, apakah pernah Anda melewati suatu saat, ya, suatu masa yang lebih berat daripada apa yang menimpa Anda saat perang Uhud. Ya. Perang Uhud itu kan Nabi SAW terluka dengan luka yang berat, ya kan? Nabi ditanya, apakah ada suatu masa yang Anda mengalami semacam ini atau lebih berat? Semana dengan itu? Dia katakan pernah. Kapan? Ketika berdakwah di Taif. Ya. Ketika berdakwah di Taif. Sampai Nabi pulang tanpa membawa hasil, dalam arti ada orang yang beriman dari mereka ketika itu. Sehingga Nabi gelisah itu jalan seolah-olah tidak sadar sudah sampai mana. Tahu-tahu beliau baru menyadari sampai di tempat tertentu ketika malaikat datang. Ketika malaikat datang dan menyampaikan menawarkan bantuan, dan termasuk ketika itu malaikat penjaga gunung, ya, yang juga menawarkan bantuan, telah diberi izin oleh Allah Azza wa Jal untuk siap menerima apa perintah Rasul. Nah, dikatakan oleh malaikat penjaga gunung itu, seandainya engkau menginginkan dua gunung, yaitu gunung Akhsyabain, ditimpakan kepada mereka penduduk Taif yang sudah berbuat seperti itu terhadap Nabi, maka mereka akan laksanakan, atau malaikat penjaga gunung itu akan melaksanakan, ya. Tinggal nunggu perintah saja. Kalau Nabi katakan iya, sudah selesai itu penduduk Taif habis ditimpa gunung Akhsyabain. Tapi Nabi mengatakan tidak, biarkan, jangan, ya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jal akan mengeluarkan dari mereka orang-orang yang kelak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik. Nah, ini di sisi lain kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun yang ingin kita tekankan di sini, ya, bagaimana beratnya beliau berdakwah, mengajak kepada kebaikan dan tidak putus asa. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, mengajak kepada kebaikan ini merupakan jalan yang sangat mulia ya, berdakwah mengajak kepada yang benar ini jalan yang sangat mulia, karena ini adalah jalan yang Allah SWT pilihkan untuk para nabinya. Allah SWT memerintahkan nabinya, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakan wahai nabi, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, yaitu aku mengajak ke jalan Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani, di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, jadi ini jalan Nabi kita Muhammad alaihissalam, dan para nabi bahkan semuanya seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang tugasnya mengajak kepada kebaikan, dan ini jalan yang mulia yang Allah berikan kepada orang-orang pilihannya. Para nabi, para rasul itu kan orang-orang pilihan, ya kan? Siapa yang milih? Allah. Apa tugas mereka? Berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Nah, jadi jalan ini jalan orang-orang mulia yang Allah pilihkan untuk mereka, dan jalan ini bukan terkhusus untuk mereka. Jalan ini juga terbuka lebar bagi yang mengikuti mereka. Dikatakan dalam ayat itu, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, jadi di sini terbuka bagi para pengikut Nabi Muhammad SAW untuk sama-sama dalam rel ini, mengajak kepada kebaikan, melarang dari yang mungkar. Ya, dan dengan itu insya Allah umat ini akan selamat. Kalau tidak, umat ini akan hancur ya, kalau tidak ada yang berbuat seperti itu. Seperti yang Nabi umpamakan, kata beliau, masalu al-qa'im ala hududillah wal-waqi'i kamathil qaumin istahamu ala safinah. Permisalan orang-orang yang melanggar hukum-hukum Allah dengan orang-orang yang tegak di atas hukum-hukum Allah, itu ibarat suatu kaum yang mereka mengadakan undian dalam menaiki suatu kapal. Ya, fa asaba ba'dahum a'laha wa asaba ba'dahum asfalaha. Akhirnya dari hasil undian itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang satu ikut di atau bertempat di bagian atas, yang satu bertempat di bagian bawah kapal itu. Nah, mereka yang di bagian bawah, kalau mau mengambil air ya harus ke atas, ya kan? Baru mengambil air dari atas. Akhirnya mereka berpikir, ya, lau kharaqna min nasibina kharqan falam nu'zi man fawqana. Gimana kalau kita lubangi saja kapal ini, sehingga kalau kita ngambil air langsung dari lubang itu, ya enggak perlu kita ke atas, nanti sering mengganggu saudara-saudara kita yang di atas. Nah, niatnya baik atau enggak? Niatnya baik, tapi caranya enggak baik kan? Nah, jadi tidak setiap niat baik akan menjadi baik kalau caranya enggak benar. Nah, apa kata Nabi SAW? Kalau mereka dibiarkan, ya, apa yang akan terjadi? Akan tenggelam, dan semua tenggelam. Yang di atas yang enggak berbuat apa-apa juga tenggelam. Loh, kok ikut tenggelam? Ya, salahnya enggak mencegah mereka yang di bawah untuk melubangi. Ya. Tapi kalau yang di atas mencegah, ya, mereka mengatakan jangan, jangan dilubangi, maka akan selamat, selamat semua, termasuk yang di bawah tadi yang mau salah dalam berbuat pun ikut selamat, ya kan? Nah, itulah kata Nabi perumpamaan suatu kaum. Kalau kita di suatu masyarakat, ya, kita tetap berusaha menyebar kebaikan, ya, mencegah dari yang tidak baik, insya Allah akan selamat sampai orang-orang yang jahat pun bisa selamat. Ya, artinya yang awalnya berniat buruk akhirnya tercegah dan akhirnya azab Allah pun enggak datang. Tapi kalau orang-orang yang tidak berbuat buruk diam saja dengan keburukan-keburukan yang terjadi, tidak ada usaha, tidak ada upaya, akhirnya apa yang terjadi? Ketika datang azab ya sudah, kena semua, enggak pandang bulu, ya kan? Datang azab ya kena semua, enggak pandang bulu. Sekalipun dia orang baik mungkin juga kena. Nah, ini pentingnya mengajak kepada kebaikan, mencegah dari yang tidak baik atau mungkar, faedahnya sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Makanya dalam perintah Allah Azza wa Jal, ayat yang masyhur pada surat Ali Imran, apa kata Allah? Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaknya ada dari kalian suatu umat yang mengajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintah kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar. Ya. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, ya, kita semua harus berusaha yang sebisa kita dengan apa yang kita mampu, ya. Alhamdulillah juga banyak sarana zaman sekarang, ada sarana yang mempermudah kita untuk mengajak kepada kebaikan, tinggal bagaimana caranya menggunakan sarana itu dengan cara yang terbaik, dengan bahasa yang baik, dengan ungkapan yang baik, agar kebenaran itu enggak tambah berat, ya. Gimana maksudnya? Ya, kebenaran itu sendiri sudah berat, kan? Dinilai oleh orang-orang sudah berat. Oh, saya mesti begini berat, saya mesti begitu berat. Jadi kebenaran itu sendiri berat, akan menjadi semakin berat kalau kita menyampaikannya juga dengan cara yang berat, ya. Bahasa kita kurang benar, cara kita kurang benar, akhirnya berat plus berat, ya. Akhirnya ya orang keberatan untuk menerima, ya. Maka dari itu sesuatu yang berat ini bagaimana supaya bisa diterima, ya, syukur-syukur tidak dianggap berat. Nah, tentunya dengan cara yang hikmah yang sebaik-baiknya. Dalam hadis disebutkan inna hada din matin fa'ugilu fihi birifkin. Agama ini berat, apa namanya, matin, yani kokoh, berat, ya, mungkin bisa kita artikan begitu, ya. Matin itu kuat, gitu, ya. Maka masuklah padanya dengan rifq, dengan kelembutan, ya. Mungkin hadis itu bisa kita jadikan apa penguat dalam bab ini, agar kita sama-sama berusaha apa menebar kebaikan, dan semoga dengan itu umat semakin baik, ya, semakin benar akidahnya, ya, semakin benar akhlaknya, semakin benar tata cara ibadahnya, juga dalam muamalat apa namanya, yakni muamalat perdagangan dan sejenisnya, yang di situ banyak juga pelanggaran-pelanggaran. Ya. Wallahu a'lam shawab. Sementara mungkin itu sebagai nasihat untuk kita semua, untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Semoga ya bermanfaat. Wallahu a'lam shawab.